Mitra Bisnis, pajak UKM resmi berlaku mulai Juli ini dengan perhitungan PPh final 1% dari omset untuk usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Ada yang diuntungkan dengan aturan ini, tapi ada juga pengusaha yang keberatan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Aprindo, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda soal pajak UKM ini? Kalau saya melihat ini kan jalan keluar untuk bagi para pelaku usaha yang selama ini kelas UKM yang memang belum terjaring ya. Pemerintah melihat memang sudah waktunya untuk menerapkan ini agar mereka tidak terlalu sulit untuk melakukan perhitungan pajaknya. Jadi pemerintah menentukan secara final. Karena kita melihat memang kondisi orang membayar pajak itu bukan hanya sekedar ingin membayar, tidak ingin membayar, tetapi kerumitan di dalam administrasi itu sendiri kalau saya melihat. Dan juga memang ini juga sudah disusun pemerintah lah. Jadi apa yang dilakukan? Satu-satunya juga administrasi yang mudah. Nah, administrasi yang mudah, pemerintah melihat sangat cocok untuk UKM itu sendiri yang sudah memang layak di dalam melakukan aktivitas usahanya yang omset di bawah 0,48 selama setahun itu, itulah yang diterapkan. Agar omset mereka hanya tinggal dikalikan 1% saja. Jadi saya kira ini jalan keluar dan memang negara juga harus mempunyai keadilan di dalam memungut pajak ini. Yang kecil diterapkan dengan sistem yang demikian, yang besar memang dengan sistem perhitungan yang di dalam ini ada ketentuannya sendiri, ada rumusnya gitu. Tapi ada pihak menilai kebijakan ini justru tidak adil karena belum tentu setiap usaha itu mendapat keuntungan. Bagaimana menurut Bapak? Memang keadilan itu tidak bisa sampai seadil-adilnya lah, tidak bisa serinci-rincinya. Nah, ini mungkin jalan keluar yang terbaik. Sebetulnya kalau keadilan semua masyarakat, semua kelompok masyarakat harus dikenakan pajak. Tetapi bagaimana keadilan itu agar tidak memperumit dan mempersulit gitu. Nah, ini juga salah satu jalan keluar. Pemerintah tidak menerapkan 2% atau berapa puluh persen di dalam perusahaan-perusahaan besar yang di dalam perhitungannya. Betul, memang kalau kita rugi tidak perlu menyetor. Tapi kan ada administrasi tersendiri yang saya kira tidak bisa dilakukan oleh UKM kita. Nah, keadilan ini memang tidak bisa serta-merta sampai sedetail mungkin. Tapi pemerintah menerapkan ini agar mereka juga di dalam perhitungannya juga gampang kan. Nah, saya kira ini jalan keluar. PPh ini kan keuntungan. Ada nggak setiap pelaku usaha yang ingin beraktivitas saat mereka ingin menjual apapun, dia tidak ingin mengambil keuntungan, saya tanya. Kan tidak ada kan? Pasti mereka juga memperhitungkan di dalam menjual satu produk, kira-kira keuntungannya berapa persen dari operasional cost-nya sampai yang harus distorkan kepada pemerintah. Dia tinggal memperhitungkan di dalam di situ. Nah, kalau mereka ingin masuk ke dalam perhitungan bahwa oh nanti ada untung, silakan. Mungkin pemerintah mempunyai, pemerintah sebenarnya lebih senang kalau mereka bisa store dengan sistem perhitungan. Tapi kan ini akan mempersulit mereka sendiri. Kita tahu UKM kita ini kan tidak semudah dan di dalam menerapkan tata cara pembukuan. Nah ini pemerintah mengambil satu jalan keluar yang simpel bagi mereka. Betul, komentar-komentar banyak yang mengatakan mungkin tidak memiliki keuntungan. Saya kira setiap orang melakukan aktivitas usaha pasti sudah memperhitungkan keuntungan. Nah, apakah kebijakan ini bisa berjalan efektif, Pak, di tengah kondisi sistem pembukuan usaha UKM yang dinilai masih kurang baik? Efektif tidak efektifnya, bagaimana pemerintah sebetulnya ada satu hal yang memang apakah ini dapat berjalan baik atau tidak, yaitu sosialisasi, juklak yang baik, agar masyarakat dengan mudah menerapkannya. Saya kira ada satu hal yang harus dilalui lagi, memang tidak mudah untuk langsung serta-merta diterapkan, tetapi harus ada petunjuk pelaksanaan yang baik dan sosialisasi yang baik, agar semua masyarakat yang ingin menerapkan itu juga dengan mudah melakukan ini gitu. Tapi Pak, salah satu asosiasi akan menggugat kebijakan ini Pak. Bagaimana Anda melihatnya? Saya kira silahkan saja. Saya hanya menyampaikan ini dengan satu pemikiran yang pemerintah juga harus hidup dengan pungutan-pungutan pajak. Tapi pemerintah juga harus mempunyai satu sistem yang mereka harus laluin. Kalau tidak, kalau pemerintah menerapkan ini bagi semua kelompok dengan sistem cara perhitungan, saya kira lebih mempersulit UKM itu sendiri. Nah, ini jalan keluar. Kalau mereka merasa tidak puas, apa yang harus mereka ingin lakukan dengan gugatan, saya kira juga hak mereka. Jadi sah-sah saja saya kira. Tapi kalau saya sendiri melihat ini adalah jalan tengah dan jalan keluar untuk UKM itu sendiri agar tidak sulit cara perhitungannya untuk menyetor pajak. Demikian Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta. Saya Wendy Lim.